kapenduanna suhakna Petrus. Kapenduanna Petrus hondongam mesa. Inde suha butu dikau Simon Petrus mesa duka sabuakna anna suhona Yesus Kristus lulaku ingganna kuak tung katapai Yesus Kristus batu diwa puang ala ta'ala tetapi numbai anna tome pasalamak ta. Ya namala kuak matapa aka malolo Yesus Kristus tau mana jak pada sahupa ka matapa sam. Handa dani puang ala ta'ala tambak kuak anna namana ka masa kiasola ka masa nangas sanda silapi aka musa mo kuak puang ala ta'ala anna puang Yesus debatanta. Na bengkia puang ala ta'ala ingganda ingganda sia, tapake tubuh ilang kamanuhu salako kalena, umpulalang kuasa kapendepataanna. Mala na bengkia ingganda ya to'o, akamusya makia puang ala ta'ala tupuha untambaikia umpulalang kuasa kamatandana, anna kamapiaan penawanna. Lalanyan to na pake puang ala ta'ala umbengkia pak manak tadi tondom, anna tak delapada anggakna indopuha nadandi. Ya nami benni pak mana ia to'o, anna mala kuak lapak dia mai paelok na sipak dosana hupa tau, indo siung kadake hupa tau lan indelino, anna mala kuak duka mak sipak susi puang ala ta'ala. Kahanenggan nindo puha na pegawasan kiak puang ala ta'ala, na sulom pesik-esik dak lalanna, anna mala suliban na mata pak kuak, lama pia penapa pokok duka. Anna suliban na mapia penapa, ladempi duka kapaisangan muak diona puang ala ta'ala. Anna suliban na kapaisangan diona puang ala ta'ala, lapahalu pokok duka ungkuasai kalemu. Suliban na ungkuasai kalemu, lapahalu pokok duka manonton liu muloi inggan-inggan nasia. Suliban na manonton liu muloi inggan-inggan nasia, lapahalu pokok duka makpalaku liu situhu pailok na puang ala ta'ala. Anna suliban na makpalaku liu situhu pailok na puang ala ta'ala, lapahalu pokok duka umpakamaja solamu to matappa umba susi to si undu-undu. Anna suliban nung pakamaja solata to matappa, lapahalu pokok duka, ungka mase ingganna hupa tau. Akamaka muampuan mia ingganna ya to'o, anna tutuan nung palaku ila saluka tuwammu, ila keguna, anna ungkembuang kamapiaam, indo kapaisangam muak deona Yesus Kristus debatanta. Sapok menna-menna ta umpogo ikahakahai ya to'o, tawi ya to'o, masiki penenek na, anna buta pikihan na, anna tak nakilalai nawa, indo dosa na lesu puhan di wasiam. Dadi, hingga na kuak sola suwungku, lompi asik-asik dak lalanna, anna mala tutuan tandan diwa, puhan kuak na tambai puang ala ta'ala, anna na pilei. Akamaka umpatemnya, ia manasa, anna tak kuak dela mala metobai puma indo peh honduan matotokmu, anna lana tahi mamanapa kuak puang ala ta'ala, mentama kapahentana debatanta Yesus Kristus, tome pasalamak ta'ak. Anna indo kapahentana, ladak-dak liu sulila ko salako lakona. Dadi, muinna na muissam ya ingganna kahakahaya to'o, anna muantin nak manda untope matoto indope patuluan malolona puang ala ta'ala, sapok laton taliu kupakilala kuwa. Anna apana pahallu liu piku sikdim kupakilala kuwa kahakahaya to'o sumalatu bopak. Aka kuissan ku uwa, ta'ulla masae anna kupelein delino, aka puha makna paissani debatanta Yesus Kristus. Yan to'o, anna laku peliu lalanna temo, anna mala ton taliu umpailan penawa kahakahaya to'o kematema. Wattuna anna kupaisanni kuak diona kakuasaanna debatanta Yesus Kristus, anna kasulianna mak penduanna, takkani mak toyol olo mak peka ade, indo si biasa na puga uhu patau. Sapuk kita sola matangki, wattuna pangkaha kakuasaanna ya potanete. Akadio kah heem, wattuna napak kasalei, anna napumatande puang ala ta'ala ambeta. Waktu itu to'o, dihingi gamahanna to'o tak ditondong kematandian nanawa, yantu indi anak bakpak kamajangku, tumpu masannam penawangku. Mak kali kanu hingi indo gamaha butu yabu mesuhuga, wattuna na yabukan indo tanete maseho, sola puang Yesus. Puhanna kita indo kadadian niya to'o, yaitu tuang kikannangan mipole indo kadana payro lamban ningana nabi yolona. Handam mapia kiumpailan penapatongan niya indo kadana nabi, aku umpah susi lampu di paleke sule laku tibuka baja, anna paindom binta pehenden nalo, susin to duka indo kadanna nabi, na balloi ke ilang kamalilingam, sule laku sule puang Yesus umasyai penapamwa. Anna handam pahalum penyisannya, indo kadana payro lambam puang ala ta'ala, tak sida-sida dembutu dipikihang kalena baba nabi. akenggar na tulak na payolo lamban ninggan na nabi, tak punala dela pangongko ditambuk na baba, sapok penawa maseho mengkahilang kalena indo nabi, nasuhum mala untulak kadan na puang ala ta'ala.